Apakah termasuk udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah apabila tiba-tiba ada bencana alam, gempa, tsunami, dan lain-lain? Ya, insyaAllah mudah-mudahan udzur. Nah, kalau betul-betul dikhawatirkan, yakni tsunami terus mau lanjutkan sholatul jamaah, tsunaminya masuk ke dalam masjid misalnya. Nah, adapun kalau yakni suatu yang waham, persangkaan yang tidak jelas, maka seorang tetap beribadah, melanjutkan ibadahnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kondisinya sama seperti kondisi perang. Sama seperti kondisi perang. Dalam kondisi peperangan memungkinkan salatul jamaah, tegakkan salatul jamaah. Tidak memungkinkan, maka seorang salat semampunya, salat sambil berjalan, salat sambil berkendaraan. Naam, apabila dalam kondisi perang berkecamuk. Naam.